nam le nga cho ra so ga ma berdua berdua kita menjalin cinta baru matangga. Namun yang sengsara indah kunjung nyorada menimpa kita. Usah cemek segala pesandian kebuah segala pandangan rintih air mata balinangan gumang menggumang isanan tak tahan dalamnya sanang denai batinggakan gala abi tangih ngandat. badan tak cinta di dalam mimpi marupa. Sagalo pasandia kabua sagalo pandangan rintia ayang mato balinangan gumang manggumang isana tatahan dalam nyesanang denai batinggakan gala abitangi nandate. Tinggallah kampung renata pian, tinggallah kasih jo saya. Gambar di hulu tandoka hujan, usahlah biarkan balina. dijuluk tinggalan sayuri diulai talinyo putuhui mangko naja tua buaka tangan ditempuaknyo tago mamacinyo diharau angin barambui mulai dapet kadiri dipandai urang yo manyambui dulu urang yo dari awal anta apa salahnyo diri baru melangkang uranglah dulu cinta di hati sabate dijuluk tinggalan sayuri diulai talinyo putuhui mangko naja tua buaka tangan ditempuaknyo tago mamacinyo diharau angin barambui mulai dapet kadiri dipandai urang yo manyambui dulu dari awal anta apa salahnyo diri baru melangkang uranglah dulu cinta di hati sabate angan sampai kini Sumatera nanjo pulau Jawa di batehi selat Sunda, alat tatuang di dalam sejarah. Cintonyo kita ado jarak panisa, depa bedahan suku jo agamo, alam menjadi fata morgana. Panisa depa bedahan suku jo agamo, alam menjadi fata morgana. jo harap dira antauran dilah ya mangne pai mangale di batin mencari ayah. Cara-cara anto lana saya. Usah manangi baibo-ibo hari lalari malam lalu lana saya. Ayah tarangi ayah mapato nama balinang jo hati ayah kuika. Ayah puikah.